Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta. Kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan insyaallah yang akan kita bahas adalah bagian dari keutamaan menyibukkan berzikir kepada Allah yang itu akan menghalangi setiap hamba untuk melakukan maksiat lisan yang lainnya. Dan tidak ada anggota badan yang lebih besar potensi maksiatnya melebihi urutannya ya, hati. Karena hati itu sangat mudah untuk suudzon, bahkan kadang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah hati adalah mata, betapa mudah gerakan mata. Dan setelah mata adalah lisan. Betapa lidah ini sering mengucapkan sesuatu karena dia tidak bertulang sehingga gampang menyampaikan apapun, kadang bahkan sampai orang tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Karena itu, di tiga posisi ini kita perlu banyak melakukan penjagaan. Menjaga hati dengan berusaha untuk selalu memikirkan yang positif, merenungkan sesuatu yang baik, memikirkan hal-hal yang baik. Menjaga pandangan dengan cara menahan pandangan jangan sampai dia menyasar ke tempat yang gak benar. Dan yang ketiga adalah menjaga lisan, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana penjelasan Ibnu Qayyim tentang keutamaan zikir yang itu kaitannya dengan menjaga lisan. Qala al-musannif rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan. Al-thaniyatu was-sab'un, keutamaan zikir yang ke-72. Anna fil ishtighali bidzikri. Dengan menyibukkan diri dalam berzikir. Ishtighalan anil kalamil batil. Itu akan menghalangi seseorang untuk mengucapkan kalimat yang batil. Berupa ghibah, namimah, ucapan sia-sia, memuji orang yang kadang tidak sesuai realita, wa dhammihim atau mencela orang lain, wa ghairi dhalika, dan ucapan batil yang lainnya. Fa innal lisana la yaskutu albatta. Karena lidah ini enggak bisa diajak diam. Fa imma lisanun dhakir. Sehingga pilihannya adalah menjadi lisan yang sering berzikir. Wa imma lisanun lahin. Atau yang kedua, lisan ini lebih banyak membicarakan urusan dunia, urusan makhluk. Lebih banyak membicarakan masalah makhluk. Wala budda min ahadihima, dan kata Ibnu Qayyim, pasti orang itu akan terjebak dalam salah satunya. Pasti orang itu akan mengarah kepada salah satunya. Bisa lisannya sebagai lisan zakir atau lisannya sebagai lisan laghin. Fahiyya nafsu illam tashghalha bilhaq wa illa shagalatka bilbatil. Dan seperti itu pula jiwa, hati. Jika hati ini tidak kau sibukkan dengan sesuatu yang benar, diarahkan kepada akidah yang lurus, pemikiran yang benar, kemudian juga merenungkan yang benar, maka syaghalat kabil batil. Hati itu akan menyibukkanmu dengan lebih banyak memikirkan yang batil. Wahuwal qalbu, dan itulah al-qalbu, illam taskunhu mahabbatullah. Itulah hati yang jika kau tidak jadikan sebagai tempat untuk bersemayamnya mahabbatullah, cintanya Allah. Sakanathu mahabbatul makhlukin wala buddha. Maka dia akan ditempati dengan rasa cinta kepada makhluk. wala budda, dan itu pasti terjadi. Wa huwal lisanu illam tashghalhu bidzikri syaghalaka billaghwi. Demikian pula lisan, jika kamu tidak sibukkan dengan zikir, maka lisan itu akan menyibukkanmu dengan al-laghwu, dengan ucapan sia-sia. Wa huwa 'alaika, dan itu menjadi tanggung jawabmu, wala budda, dan pasti itu akan terjadi. Dan Ibnu Qayyim, kita coba lihat ya. Beliau selalu mengatakan wala budda, dan itu pasti, dan itu pasti. Wala budda, dan itu pasti. Artinya, sudah menjadi realita di dunia nyata, bahwa orang ketika tidak lurus, tidak berusaha untuk lurus, maka dia akan serong ke kiri, atau dia akan mundur. Fakhtara, fakhtar li nafsika ihdal khuttaini, wa anzilha fi ihdal manzilatain. Pilihkan untuk dirimu ihdal khuttain, salah satu di antara jalur itu. Dan posisikan dirimu pada salah satu kedudukan itu, pada salah satu posisi itu. Masya Allah. Dan dalam buku beliau yang lain, yang ini pernah dibahas dalam Daurah As-Satidah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa jiwa hamba, jiwa manusia, jiwa manusia itu hanya ada dua keadaan. Antara mengalami kemajuan, atau yang kedua mengalami kemunduran. Hanya di dua posisi ini. Kalau enggak maju, mundur. Artinya kata beliau, tidak ada yang berjalan di tempat. Tidak ada yang berjalan di tempat. Sehingga tidak ada jiwa yang tidak maju dan tidak mundur. Tidak ada. Pilihannya hanya dua. Kalau enggak dia maju, mundur. Lalu beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhir. Ada di surat Al-Muddatsir ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innaha la ihdal kubar nadhira lil bashar liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Bahwa sesungguhnya berita ini, yaitu keberadaan Al-Qur'an, adalah salah satu di antara peristiwa besar sebagai peringatan kepada manusia, bagi siapa saja di antara kalian yang mau maju atau mundur. Maka jiwa seorang hamba hanya ada pada dua pilihan ini. Kalau enggak maju, mundur. Tidak ada istilah diam di tempat, enggak ada. Karena itu pilihan kita kembali kepada diri kita. Anda ingin menjadi orang yang maju, ataukah orang yang mengalami kemajuan, ataukah orang yang berada dalam posisi kemunduran. Dan itu disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam buku beliau Risalah ila Ahadi Ikhwanihi. Surat yang dikirim kepada salah satu temannya Ibnu Qayyim. Baik, kembali ke sini. Sehingga beliau menyebutkan, lidah ini kalau tidak dipakai untuk menyibukkan dengan hal yang positif, pasti akan dipakai untuk menyibukkan hal yang negatif. Nah, yang bisa saya rasakan, bahwa salah satu di antara motivasi agar kita itu punya kesibukan dalam belajar. Dan belajar termasuk di antara kesibukan yang positif, insya Allah, adalah dengan mengajar. Sehingga orang itu punya semangat untuk belajar ketika dia punya bayangan untuk mengajar. Maka dalam dirinya, dalam pikirannya, dia selalu menyiapkan apa yang bisa saya ajarkan kepada orang lain. Apa yang bisa saya siapkan untuk saya beritahukan kepada orang lain. Orang yang punya semangat semacam ini, maka akan terjaga semangat belajarnya. Sehingga dia akan terus menambah ilmu, menambah pengetahuan tentang masalah agama, mengupdate apapun yang ingin dia ketahui tentang masalah agama, karena dia ingin menyiapkan untuk mengajar orang lain. Dan sebenarnya teori ini tidak hanya berlaku bagi ilmu agama, termasuk juga bagi disiplin ilmu yang lain. Ilmu itu akan bertahan kalau dipelajari, dan akan hilang ketika dilupakan. Ada orang misalnya lulusan teknik, kemudian dia sudah nggak pernah lagi belajar ilmu itu, maka dalam waktu tertentu itu akan hilang. Dan ketika dia mau mempelajarinya, dia harus mengulang dari awal, bisa jadi. Demikian pula ketika orang dalam urusan masalah agama, ketika dia sudah tidak mempelajarinya, akan hilang. Dan pada saat dia ingin mengenal ulang, dia harus mempelajari dari awal. Ilmu akan hilang ketika tidak dipelajari. Nah, agar kita terjaga semangat kita untuk belajar, dan itu bagian dari menjaga semangat untuk agar lisan ini selalu berkata benar, menjaga agar lisan ini selalu menyampaikan kalimat-kalimat yang baik, selain zikrullah adalah dengan belajar. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, atau dengan membaca buku-buku para ulama. InsyaAllah itu akan membuat ilmu kita lebih mengendap dan menyibukkan kita dari sesuatu untuk sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka kadang, mohon maaf, bisa jadi ada sebagian ustadz yang tidak update berita. Karena beliau memang tidak punya syahwat untuk baca berita. Sehingga yang memberitahu jamaahnya, ada berita kayak gini, berita kayak gini, yang ngasih tahu jamaahnya. Karena bagi beliau, ngapain saya harus membaca itu? Masih banyak yang perlu untuk saya baca. Yang lain selain berita. Baik, selanjutnya kita akan menyebutkan keutamaan zikir yang berikutnya. Tsalitsatu wassab'un, keutamaan zikir yang ke-73. Wahiyal lati bada'na bidzikriha wa asyarna ilaiha isyaratan. Ini sudah pernah kita sebutkan di awal dan sudah pernah kita isyaratkan. Fanadzkuruha hahuna mabsutatan, dan di sini akan kita jelaskan panjang lebar. Li'adzimil fa'idati biha, mengingat manfaat besar yang ada pada zikir. Dan kebutuhan setiap orang, bahkan daruratu, bahkan kebutuhan yang paling prinsip. Yaitu, anna syayatin qadish tawahshat qadih tawashat al-abdu wahum a'da'uhu. Fama dhannuka birajulin qadih tawashahu a'da'uhu al-muhnikuna alaihi ghaidhan wa ahatu bihi wa kullum minhum yanaluhu bima yaqdiru alaihi minasyarri wal-adha. Ibnu Qayyim menyebutkan, ini sudah pernah kita singgung sebelumnya. Dan sudah pernah diisyaratkan namun tidak dibahas lebih lebar. Lalu di kesempatan ini beliau akan buka lebih lebar. Bahwa setan terkadang dia bisa nempel dengan hamba. Ihtawasyat artinya merasa betah, bisa akrab, al-abda dengan hamba. Meskipun setan itu musuhnya, wahum a'da'u, meskipun setan itu musuh sang hamba. Maka Anda bisa bayangkan, fama dhannuka, Anda bisa bayangkan, ada orang di mana musuhnya itu akrab dengannya. Al-muhnikuna alaihi ghaidhan. Yang musuh itu bisa membersamainya, namun diiringi dengan rasa kebencian kepadanya. Wa ahatu bihi, menguasainya. Wa kullun minhum, dan masing-masing di antara musuh itu, yanaluhu bima yaqdiru alaihi minasyari wal adha. Akan memberikan dampak buruk kepada orang ini semampu yang bisa dia lakukan. Setan, yang merupakan musuh manusia, itu bisa akrab dengan manusia. Nah sekarang bayangkan, kalau ada orang akrab, musuhnya itu akrab dengannya. Sehingga musuh itu ketika memasuki wilayahnya, ketika memasuki daerahnya, tidak dicurigai. Bahkan musuh itu bisa ngapa-ngapain di tempat itu. Ya, misalnya ada sebuah negara. Musuh negara ini berasal dari luar. Negara A punya musuh negara B. Dah. Kemudian ketika pemerintahan negara A ini lemah, orang negara B begitu mudah untuk bludas-bludus, melbu metu, keluar masuk di negara A. Bahkan dia bisa nyaman ketika berada di negara A. Maka apa yang bisa Anda bayangkan, kata Ibnul Qayyim? Apa yang akan diperbuat oleh orang di negara B, ya, sementara B ini masih menganggap A ini musuh. Dan A tidak menganggap B ini musuh. Ya. Sehingga tidak berimbang ya. Ini ada posisi A, ini posisi B. Awalnya bermusuhan. Awalnya bermusuhan. Sudah? Lalu si A ini entah bagaimana mengalami kekacauan internal. Sehingga banyak di antara penduduk A yang menganggap B ini bukan musuh. Tapi bagi B, A itu musuh. Sehingga bagi B, memusuhi. Tapi bagi A, B itu tidak, dia tidak memusuhi. B bukan musuh. Sudah? Akhirnya orangnya B ketika datang ke A, ya bebas saja keluar masuk. Tidak dicurigai. Tapi kalau orangnya A mau datang ke B, ya, bisa jadi ditahan. Oh, tidak bisa Pak. Kamu harus dapat izin dulu dan dibuat rumit. Sudah? Apa yang bisa Anda bayangkan ketika orang-orang ini dari B yang dia bisa keluar masuk ke tempatnya A, sementara dia membawa misi untuk menghancurkan A. Dan A tidak mencurigai itu. Karena B dianggap bukan lagi musuhnya. Maka seperti itulah yang terjadi pada hubungan antara manusia dengan setan. Iblis dan setan menjadikan manusia sebagai musuhnya. Sehingga dia selalu memusuhi manusia. Dan permusuhan ini terjadi sampai kiamat. Setan akan selalu menjadikan manusia sebagai musuh. Sementara manusia sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang memusuhi setan. Dan ada yang tidak memusuhi setan. Tidak memusuhi. Nah, yang menjadi fokus pembicaraan adalah di posisi mereka yang tidak memusuhi setan. Mereka yang tidak memusuhi setan, setan bisa akrab dengan manusia ini. Sementara bagi setan, kacamata dia cuma satu. Semua manusia adalah musuh baginya. Sehingga gimana caranya agar musuh ini bisa binasa sebagaimana dia nanti akan binasa. Ibnul Qayyim mengatakan, coba Anda bayangkan ya, ketika ada musuh yang bisa akrab dengan lawannya, sementara lawannya tidak sadar, apa yang kira-kira akan dilakukan oleh sang musuh ini kepada setan? Maka dia akan memberikan dampak buruk semampu yang bisa dia lakukan. Bila perlu negara A ini akan diledakkan, sehingga sekalian saja hancur. Sementara A santai saja, dia merasa tidak sadar. Maka demikian pula setan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, "Innas syaitana lakum aduun, fattakhidhuhu aduwa." Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan adalah musuh kalian. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Allah yang memberitahu. Setan itu memusuhi manusia. Dan dia tidak pernah menjadikan manusia sebagai kawan. Dia tidak pernah menjadikan manusia sebagai sebagai kawan. Maka Allah perintahkan, balas dia dengan cara jadikan dia sebagai musuh. Jadikan setan sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu. Dan setan mengajak pasukannya, liyakunu min ashabis sa'ir, agar semuanya nanti menjadi penghuni neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga pernah sebutkan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Di surat Thaha. Faqulna ya Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zawji. Wahai Adam, sesungguhnya iblis ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Maka jangan sampai dia menyebabkan kalian keluar dari surga, fatashqa, sehingga kamu nanti jadi orang yang binasa. Jadi orang yang celaka. Sehingga Allah ingatkan kepada Adam, iblis itu musuhmu. Dan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti itu. Allah ingatkan kepada manusia, setan adalah musuh kalian, setan adalah musuh kalian. Fama dhannukum birajulin qad ihtawashat a'da'uhu. Maka apa yang Anda bisa bayangkan ketika ada orang yang dia bisa akrab dengan musuhnya, sementara musuh itu tetap menganggap dia sebagai musuh. Dia akan berusaha gimana untuk bisa menghancurkan orang ini secara pelan-pelan, menghancurkan dari dalam. Lalu kata Ibnu Qayyim, wala sabila ila tafriqi jam'ihim anhu illa bidzikrillah. Dan tidak ada cara untuk bisa memisahkan posisi setan dari manusia ini kecuali dengan zikrullah. Disebutkan dalam hadis yang mulia, Asy-Syarifil Qadar. Hadis yang istimewa, yang mulia. Al-lamdhi yang layak setiap muslim untuk menghafalnya. Dan kami ingatkan di sini secara panjang lebar, mengingat ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Dan manusia sangat butuh kepadanya. Yaitu hadis Sa'id Ibnul Musayyib. Dari Abdurrahman bin Samurah bin Hubaib. Abdurrahman bin Samurah bin Hubaib. Di sini ada keterangan. Abdurrahman bin Samurah. Beliau adalah Ibnu Hubaib bin Abdi Syams bin Abdi Manaf Al-Qurashi. Dan beliau sahabat, maka dimasukkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Dan ini beda dengan Samurah bin Jundub. Ada Samurah bin Jundub bin Hilal bin Jurayj bin Khuraij Al-Fazari. Dan beliau termasuk Khulafa Al-Ansar. Halif Ansar. Jadi suku yang punya hubungan dekat dengan Ansar. Baik, hadis ini dari Samurah bin, dari Abdurrahman bin Samurah bin Hubaib. Qala, beliau menceritakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui kami. Wa nahnu fi suffatin bil Madinah. Dan kami berada di suffah di Madinah. Suffah artinya balkon. Ya. Dan rumah di masa silam itu kadang dikasih balkon. Ini balkonnya bisa dari pelepah kurma atau apa, kemudian dikasih tiang di depannya, kemudian depannya di atasnya dikasih pelepah kurma yang ditutup. Faqama alaina. Lalu beliau berdiri di hadapan kami. Waqal, dan beliau bersabda, inni ra'aitul barihata ajaba. Tadi malam aku bermimpi sesuatu yang mengherankan. Apa mimpi beliau? Kemudian beliau bercerita tentang mimpinya. Ra'aitu rajulan min ummati. Aku melihat ada salah satu di antara umatku. Atahu malakul maut, yang didatangi oleh malaikat maut. Liyaqbidha ruhahu, untuk dicabut ruhnya. Faja'a birruhu biwalidayhi. Kemudian amalan birrul walidain datang, mendatanginya. Faradda malakal mauti anhu. Lalu menolak malakul maut, menghalangi malakul maut. Wa ra'aitu rajulan, dan aku melihat ada orang yang qad busita 'alaihi adzabul qabri. Azab kubur telah dibentangkan untuknya. Faja'ahu wudu'uhu. Faja'ahu wudu'uhu. Lalu amal wudunya datang. Fastanqadhahu min dhalik. Kemudian menyelamatkan dia dari azab kubur. Wa ra'aitu rajulan, dan aku melihat ada orang di kalangan umatku. Qad ihtawashathu asyayatin, yang dia sudah diakrapi oleh setan. Dipepet sama musuhnya. Faja'a dzikrullah, faja'ahu dzikrullah azza wa jalla fatarada asyaitana anhu. Lalu datang dzikrullah, kemudian dzikrullah itu menolak setan, mengusir setan darinya. Masyaallah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, dan aku melihat ada orang di kalangan umatku. Qad ihtawashathu malaikatul azab. Dia didatangi oleh malaikat azab. Faja'athu salatuhu. Fastanqadhathu min aydihim. Lalu datang salatnya. Kemudian salat itu menyelamatkan dari mereka. Dan aku melihat ada orang di antara umatku. Yaltahibu. Yalhathu atoshan. Dan ada di antara umatku yang dia kehausan. Yaltahib bimakna yalhath. Yalhath artinya seperti anjing. Sampai melet-melet. Mengeluarkan lidah. Kenapa? Karena kehausan. Kullama dana min haudin. Begitu dia sudah mendekati telaga, muni'a wa turida. Ternyata dia dihalangi. Faja'ahu siyamuhu syahra Ramadan. Maka puasa yang dia lakukan di bulan Ramadan datang kepadanya. Fa'asqahu wa arwah. Kemudian memberi minum kepada orang ini. Dan membuat orang ini bisa kenyang dengan minuman. Arwah, rawa yarwi, rayyan. Artinya adalah kenyang dengan minuman. Bahasa Jawa ini lendingen. Wa ra'aitu rajulan min ummati. Dan aku melihat ada salah satu di antara umatku. Wa ra'aitun nabiyyin julusan hilakan hilaka. Dan aku juga melihat ada beberapa nabi yang mereka duduk membentuk halaqah-halaqah. Ada halaqah, ada halaqah, ada halaqah. Dan jumlah nabi sangat banyak. Kullama dana ila halaqatin turida. Orang tadi setiap kali mendekat ke halaqah para nabi, dia ditolak. Dia dihalangi. Faja'ahu ghusluhu minal janabah. Fa'akhadha biyadihi wa'aqadahu ila janbi. Kemudian datang mandi junubnya. Amal mandi junubnya datang. Lalu menarik tangan orang ini, kemudian didudukkan di sampingku. Di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku melihat ada di antara umatku. Di hadapannya penuh dengan zulmatun, kegelapan. Ke belakangnya juga kegelapan. Depan gelap, belakang gelap. Sebelah kanan gelap, sebelah kirinya gelap. Atasnya gelap, bawahnya gelap. Wa huwa mutahayyirun fih. Dalam posisi dia bingung. Mau bergerak kemana? Depan gelap, belakang gelap, kanan gelap, kiri gelap. Atas, bawah gelap. Faja'ahu hajjuhu wa umratuhu. Fastakhrajahu minadh dhulmah. Haji dan umrahnya kemudian datang kepadanya, lalu menarik orang ini keluar dari kegelapan tadi. Wa adkhalahu finnur, dan memasukkannya ke dalam cahaya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, dan aku melihat ada seseorang di antara umatku. Yattaqi biyadihi wa hajannar wa shararaha, yang dia berusaha untuk menghalangi dirinya dari semburan api dan panasnya api. api mengeluarkan sinar. Dan sinarnya ketika mengenai badan itu panas. Maka dia menghalangi badannya, mukanya dengan tangannya. Biar tidak kena panasnya api. Faja'athu sadaqatuhu. Fasarat sutratan bainahu wa bainanna. Lalu datang sedekah yang pernah dia lakukan. Kemudian sedekah itu menjadi sutrah. Menjadi penghalang antara dia dengan neraka. Wa dhallalat ala ra'sihi. Dan dia dinaungi oleh sedekah di atas kepalanya. Masya Allah. Wa ra'aitu min ummati, rajulan min ummati. Dan aku melihat ada di antara umatku. Yukallimul mu'minin. Yang berbicara dengan orang-orang yang beriman. Dia berbicara di hadapan orang-orang yang beriman. Wala yukallimuna. Sementara mereka orang-orang beriman tidak mau bicara dengan orang ini. Faja'athu silatuhu lirahimihi. Lalu amal silaturahmi yang dia lakukan. Amal silaturahim yang dia lakukan datang. Faqalat, lalu amal silaturahimin mengatakan. Ya ma'asyaral muslimin. Innahu kana wasulan lirahimihi. Fakallimu. Wahai kaum muslimin. Beliau ini rajin silaturahmi. Respon ajakan bicara beliau. Fakallamahul mu'minun wasafahahum. Maka kaum mukminin pun berbicara dengannya dan mereka menyalaminya dan dia pun menyalami kaum mukminin. Dan aku melihat seseorang di antara umatku qad ihtawashat huzzabaniyah yang sudah didekati oleh malaikat Zabaniyah. Yang ada di surat Al-Alaq, sanad Uzzabaniyah. Sudah didekati oleh malaikat Zabaniyah. Faja'ahu amruhu bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Lalu datang amalan amar ma'ruf nahi munkar. Fastanqadhahu min aydihim. Kemudian diselamatkan dari malaikat Zabaniyah. Wa adkhalahu fi malaikati rahmah. Lalu dimasukkan ke dalam, lalu dimasukkan bersama malaikat rahmat. Dan aku melihat ada orang di antara umatku. Jathian ala rukbataihi. Yang dia berlutut. Dia berlutut. Ada surat, namanya surat Al-Jathiyah. Artinya orang yang berlutut. Jathian ala rukbataihi. Yang dia berlutut. Dengan bertumpu pada lututnya. Wa bainahu wa bainallahi hijab. Sementara ada hijab antara dia dengan Allah Ta'ala. Faja'ahu khusnu khuluki. Lalu datanglah akhlak yang terpuji. Fa'akhadahu biyadihi. Kemudian menarik tangan orang ini. Wa adkhalahu ala Allah. Dan mengajaknya untuk bertemu Allah. Dan aku melihat ada orang di antara umatku. Qad dhahabat sahifatahu min kibali shimalihi. Di mana suhufnya datang dari arah kiri. Berarti buku catatan amalnya datang dari arah kiri dan itu menandakan kebaikan. Fa'amma man utiya kitabahu bishimali. Fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. Walam adrima hisabiyah. Faja'ahu khawfuhu minallah azza wa jalla. Buku catatan amalnya datang dari sebelah kiri lalu datang amal dia berupa rasa takut kepada Allah. Fa'akhadha sahifatahu fawadu'aha fi yaminihi. Lalu dia mengambil buku catatan amal itu kemudian diletakkan di tangan kanannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati khaffa mizanuhu. Dan aku melihat ada salah satu di antara umatku yang timbangannya ringan. Faja'ahu afratuhu. Lalu datanglah afratnya. Al-afrat artinya anak yang meninggal sebelum baligh. Al-afratun. Anak yang mati sebelum baligh. Itu menjadi tabungan bagi orang tuanya. Maka datang afratnya. Fasaqqalu mizanahu. kemudian membuat berat mizannya. Dan aku melihat ada salah satu di antara umatku, qa'iman ala syafiri jahannam, yang dia berdiri di bibir jahannam. Faja'ahu raja'uhu minallah, fastanqadahu min dhalika wa madha. Lalu datang amalan berupa rojak, punya harapan besar di sisi Allah. Amalan itu datang, amalan hati, rojak namanya. Lalu menyelamatkan dia dari bibir jahannam itu, wa madha, kemudian terus, setelah itu pergi. Dan aku melihat ada di antara umatku, qad hawa finnar, yang dia sudah terjerumus ke dalam neraka. Faja'athu dum'atuhu allati baka min khasyatillahi azza wa jalla. Lalu datanglah air mata, tetesan air mata di mana dia menangis karena takut kepada Allah. Fastanqadathu min dhalika, lalu menyelamatkan orang ini dari neraka. Padahal dia sudah nyemplung ke dalam neraka. Diproses dia terjun ke dalam neraka, diselamatkan oleh al-khasyah, rasa takut kepada Allah yang membuat dia sampai menangis. Dan aku melihat ada di antara umatku, qa'iman ala sirat, yang dia berdiri di atas sirat. Yura'idu kama tura'idu sa'afah fi rihin asif. Yang dia itu gemeteran, sebagaimana ada benda ringan yang gemeter ketika diterpa oleh angin kencang. Anda bisa lihat ya, kresek, ya, plastik, kresek, atau bendera yang ditaruh di pinggir sungai, ditaruh di tepi laut. Oh, Masya Allah, dia berkibar-kibar, tidak bisa diam. Maka orang ini gemeteran, tidak bisa diam. Faja'ahu husnu dhannihi billah. Lalu datanglah perbuatan amal berupa husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, fasakkana ri'adatahu wa madha. Lalu membuat orang ini bisa lebih tenang, kemudian dia lewat. Dan orang itu kalau gemeter, dia tidak akan bisa melakukan aktivitas secara normal. Sehingga mau ngapa-ngapain karena gemeter gitu ya. Ini gimana? Tidak bisa dia. Karena gemeter. Apalagi melintasi sirat. Gemeter pasti jatuh. Sehingga dia siap untuk melangkah, tapi dia gemeter, gak karuan. Akhirnya dia gak jadi melangkah, takut. Datanglah husnudzon tadi. Kemudian membuat dia jadi semakin tenang, lalu dia bisa lewat. Dan aku melihat ada di antara umatku, yazhafu ala sirat, wa yahbu ahyanan. Ada di antara umatku yang dia meniti sirat, dan kadang dia merangkak, wa yata'allaku ahyanan, kadang gantung. Dia yazhaf, dia meniti sirat dengan rombongan, ya. Zahfun artinya rombongan. Dia meniti sirat yang sudah ada di hadapannya dengan rombongan. Kadang dia merangkak, kadang jatuh. Ada haba yahbu, itu merangkak. Ya. Merangkak di atas sirat. Dan kadang yata'allaku ahyanan. Dan kadang gantung. Jadi siratnya di atas, dia gantung. Faja'athu salatuhu alayya. Kemudian datanglah salawat. Yang dulu pernah dia baca, memberikan salawat untukku. Fa'aqamathu ala qadamaihi wa anqadathu. Kemudian salawat itu membuat orang ini berdiri, lalu menyelamatkan orang ini bisa melintasi sirat. Dan aku melihat ada di antara umatku, intaha ila abwabil jannah. Sudah sampai di pintu surga. Faghallaqat al-abwabu duna. Ternyata semua pintu tertutup untuknya. Maka datanglah syahadat la ilaha illallah. Lalu dia yang membukakan pintu surga untuknya. Wa adkhalathul jannah, dan yang masukkan dia ke dalam surga. Baik. Hadis yang sangat panjang. Dan Hadis ini berisi tentang keutamaan-keutamaan besar dari setiap amal yang kita lakukan yang mungkin bisa jadi kita tidak merasa. Kalau sebenarnya amal itu akan menjadikan seorang hamba punya manfaat besar di akhirat. Sekarang coba kita lihat kira-kira hadisnya sahih atau tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Kemudian bawahnya ada Mujahid dan ada Sa'id bin Ibn al-Musayyib. Abdurrahman bin Samurah punya dua murid, Mujahid dan Sa'id bin al-Musayyib. Untuk riwayat Mujahid, diriwayatkan oleh Abul Qasim At-Taimi Al-Asbahani dalam At-Targhib wa Tarhib. Sedangkan Tabrani dan juga Tabrani dalam Al-Kabir. Kemudian Jami' Al-Masanid, karya Ibnu Katsir. Wa saqata minhu dzikru Mujahid, tapi di situ tidak disebutkan Mujahid. Kemudian kata Ibnu Mandah, hadis ini gharib dengan sanad di atas karena Khalid bin Abdurrahman dari Umar bin Dzar itu sendirian. Dan Khalid bin Abdurrahman ikhtulifat al-masadirus sabiqah fi nisbatihi. Diperselisihkan tentang dia itu bernisbah ke siapa. Menurut Tabrani, dia itu Mahzumi. Nah, kalau Khalid bin Abdurrahman al-Mahzumi, da'if. Dan ini yang menjadikan Al-Haythami menilai hadis ini sebagai hadis yang da'if. Oh, panjang ini ya penilaiannya. Baik. Oh, Masya Allah, panjang sekali penilaiannya. Kita coba lihat. Sampai di sini belum selesai. Nah, baik, selesai di sini. Wa ba'du, kesimpulannya, inilah beberapa jalur hadis di atas. Wahiyah kama ra'ait, dan Anda bisa lihat, laisa fiha isnadun qa'imun yasluh. Di sana tidak ada sanad yang yasluh liham limith li hadzal matan. Yang layak untuk membawa matan ini. Wa fi iradi ashabi sahih bal wa ashabul kutub al musannafa ala al abwab wa Ahmad wa ghairuhu min ashabil masanid an tahrijihi ma syuhratihi wa kaunihi fil fadail. Ketika banyak ulama ahli hadis yang tidak mau meriwayatkan hadis ini, termasuk kitab-kitab hadis yang tertulis, kemudian Imam Ahmad juga tidak mau memasukkannya, demikian pula para penulis kitab musnad, padahal hadis ini masyhur, ada banyak nilai keutamaan di situ, sehingga ini salah satu di antara indikator bahwa hadis ini adalah hadis yang bermasalah. Wa qad mala al-musannif rahimahullah ila taqwiyatihi huna. Dan di sini musannif yaitu Ibnu Qayyim menilai hadis ini sahih. Dan dalam kitabnya Ar-Ruh dan dinukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti itu. Wa hadha ma'a adami wuqufi 'ala man harrara al-qawla fil hadis. Ya. Huwa alladhi da'ani ila tatabbu'i turukihi wan nadhari fiha. Nah, mengingat tidak ada ulama yang menyimpulkan hadis ini sahih atau tidak, maka itu yang mendorong aku untuk, kata pemberi catatan ya, untuk meneliti jalur-jalur dari hadis yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim. Baik. Tayyip, jadi kesimpulannya hadis ini hadis yang bermasalah dari sisi sanad. Sehingga, wallahu a'lam, apakah ini bisa diyakini kebenarannya ataukah tidak. Namun kalau sebatas diceritakan tanpa menyebutkan kalau ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang valid, insya Allah tidak masalah. Diriwayatkan oleh Al Hafidz Abu Musa Al Madini dalam kitab At-Targhib, ya, At-Targhib wa Tarhib. Nah, di sini sambungannya. At-Targhib fil Khisali Al Munjiyah. Motivasi untuk bisa mendapatkan amalan yang menyelamatkan. Wattarhib minal khilali al-murdiyah. Dan peringatan agar tidak melakukan sesuatu yang membinasakan. Wabana kitabahu alaihi. Dalam kitab ini beliau hanya menjelaskan hadis tadi. Dan dikasih syarah dalam hadis ini. Waqala, dan beliau mengatakan, hadza hadithun hasan jiddan. Hadis ini sangat hasan. Diriatkan oleh Sa'id ibn Musayyib, Umar bin Dar, dan Ali bin Zaid bin Jada'an, serta Hilal Abu Jabalah. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah qaddasallahu ruhahu yu'adzimu sya'na hadzal hadis, ya, menganggap hebat, menganggap agung hadis ini. Wa balaghani anhu annahu kana yaqulu syawahidus sihah alaihi, dan telah sampai kepadaku bahwa Syekhul Islam pernah mengatakan syawahidus sihah alaihi, ada banyak hadis sahih yang mendukung prinsip sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Wal maqsudu minhu qauluhu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan kepentingan kita dari hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat ada orang di antara umatku yang dia diakrapi oleh setan, lalu datanglah zikrullah, kemudian setan itu diusir. Sehingga ini sejalan dengan hadis Al-Harith Al-Ash'ari yang telah kita jelaskan di hadil risalah, dalam risalah ini. Wa qawluhu fihi, dan perkataan Nabi Yahya, ini sudah pernah dibahas ya. Nabi SAW pernah bercerita tentang pesan atau wahyu Allah yang diberikan oleh Allah kepada Yahya. Namun tidak langsung disampaikan, sehingga diingatkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kata Nabi Yahya, wa amarakum bidzikrillah, Allah perintahkan kalian untuk zikrullah. Wa inna mathala dzalika kamathali rajulin talabahul adu, perumpamaan seperti seseorang yang diincar oleh musuhnya. Fantalaku fi talabihi sira'an wantalaqa hatta atahisnan hasinan fa ahraza nafsahu. Maka musuh itu berusaha dengan cepat untuk bisa menyerang ini. Wantalaqa, dan orang itu berusaha untuk menghindar sampai dia menjumpai sebuah benteng yang bisa dia jadikan sebagai alat berlindung. Fa ahraza nafsahu fihi, dan itu yang melindungi orang ini dari serangan musuhnya. Nah, maka zikir seperti itu. Setan berusaha dengan cepat untuk mengejar agar orang ini bisa jadikan target bagi dia untuk tersesat. Zikirnya datang, begitu zikir datang, itu yang akan mengusir setan. Fakadzalika syaitanu la yukhrizul ibadu anfusahum minhu illa bidzikrillah. Maka demikian pula setan, di mana hamba tidak bisa melindungi diri mereka dari setan kecuali dengan zikrullah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah." Apabila seseorang keluar dari rumahnya lalu dia membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, yuqalu lahu, maka disampaikan kepadanya, kufi tahudi tawukita, kamu dicukupi, kamu diberi hidayah, dan kamu dilindungi. Watanaha anhu syaitan, sehingga setan menyingkir darinya. Fayaqulu li syaitan akhar, kemudian dia pun menyampaikan kepada setan yang lain, kaifala kabirajulin qad hudiya wa kufiya wukiya. Kalian sudah tidak punya celah untuk orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi. Mau kalian apain dia? Dia dicukupi, dia dilindungi, dan dia diberi petunjuk. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, dan kata Tirmidzi hadis hasan. Tayyib. Inilah salah satu di antara contoh yang disebutkan dalam dalil, di mana orang yang banyak berzikir itu akan mengusir setan dari dirinya. Dan nanti Ibnu Qayyim akan menyebutkan beberapa keutamaan zikir yang kaitannya dengan mengusir setan. Ini masih panjang ya. Masih panjang zikir yang fungsinya mengusir setan. Dengan riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim. Dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Demikian sebagai mukaddimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Suaranya belum keluar. Sebentar, suaranya belum keluar. Coba di tes. Belum, belum keluar. Bismillah. Yang dari sana belum keluar ya. Coba di tes lagi. Belum. Coba dites lagi, Bu. Halo? Ya, sudah. Oh, oke. Okay. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan, begitu juga dengan tim dan para jamaah. Amin. Ustaz, kadang saya masih suka menonton drakor, tapi sambil lisan ini berzikir. Apakah hal itu diterima Ustaz? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang dia masih suka nonton drakor, tapi sambil berzikir. Apakah zikirnya bisa diterima? Jika dalam tontonan yang dia lihat itu berisi maksiat, misalnya sambil menikmati, karena drama Korea ya, sambil menikmati cakepnya bintang film yang ada di situ, dan bahkan kadang memicu syahwat dan seterusnya, berarti dia nonton drakor sambil bermaksiat. Kemudian di tengah dia sedang bermaksiat, dia beribadah. Maka beribadah yang dilakukan dalam posisi maksiat, berarti ibadah yang bercampur dengan sesuatu yang nggak benar, yang batil. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu Maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Karena itu para ulama menyebutkan amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh hamba yang pada saat dia beramal diiringi dengan perbuatan maksiat bisa menjadi salah satu penyebab orang ini tidak dapat pahala. Contohnya, misalnya ketika puasa. Dalam posisi dia berpuasa, dia tidak bisa menahan lisannya. Dia tidak bisa menahan matanya. Dia tidak bisa menahan telinganya dan anggota badan yang lain dari maksiat. Maka bisa jadi puasanya tidak bernilai pahala. Nabi SAW pernah menyebutkan, Rubba sa'imin. Betapa banyak orang yang berpuasa, hadzuhu min siyamihi. Al-ju' wal 'athas. Di mana dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain lapar dan haus. Sehingga bisa jadi ada orang yang dia beramal Tapi di saat dia sedang beramal, dia banyak berbuat maksiat. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi fala hajata lillah min ayyada at'amahu wa syaraba." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qawlu az-zur, ucapan yang jelek, ucapan yang dusta, atau amalan yang dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan minumnya. Artinya Allah tidak butuh puasanya. Karena itu setiap ibadah, bersihkan ibadah kita dari perbuatan maksiat, perbuatan kedurakaan kepada Allah, ya, sehingga ibadah itu murni isinya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, yang berikutnya Ustadz, ini di luar tema, mohon maaf, tapi karena ini titipan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin bertanya, bagaimana sebaiknya kita bersikap tentang adanya isu Zoom mendukung LGBT? Apakah diperbolehkan kami tetap melanjutkan pembelian Zoom? Zoom saat ini menjadi sarana strategis kami untuk ikut berperan dalam dakwah secara online, bermanfaat menjangkau daerah-daerah pedalaman. Jazakumullahu khairan. Ada banyak fasilitas online dan media sosial yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Meskipun di posisi yang sama, mereka mendukung LGBT. Ya, tidak perlu jauh-jauh, termasuk di antaranya adalah Google. Dan secara umum yang namanya non-muslim, mereka mendukung keperbuatan kekufuran, mendukung perbuatan kemaksiatan, dan seterusnya. Posisi kita dalam hal ini adalah memanfaatkan produk mereka. Dan ketika kita tinggalkan mereka, kita akan beralih kepada produk yang lain. Ternyata pemilik produk yang kedua juga punya kasus yang sama. Kita tinggalkan lagi, cari produk yang ketiga. Ternyata pemiliknya juga punya kasus yang sama. Akhirnya justru kita sendiri yang kesulitan. Maka dalam masalah pemboikotan, dalam memboikot sesuatu, sah-sah saja dilakukan. Cuman ketika itu dilakukan, kaum muslimin lalu dapat kesulitan, malah justru dia sendiri yang rugi. Sementara boikot yang dia lakukan ternyata nggak ngefek sama sekali dengan perusahaan. Saat Anda misalnya memboikot, boikot produk A atau boikot produk B, sehingga Anda tidak bisa menggunakan produk itu dan ngajak masyarakat untuk memboikotnya, nggak berhasil juga, masih sama saja, mereka juga tetap viewernya banyak, penggunanya banyak, dan seterusnya. Maka dalam posisi ini bisa jadi boikot yang kita berikan justru merugikan kita sendiri. Padahal tujuan boikot itu untuk memberi peringatan bagi pemilik, biar dia menghindar, biar dia segera meninggalkan praktek itu. Baik, memang secara umum LGBT ini lebih susah untuk diboikot. Karena bagi mereka itu kebebasan, bagi seorang manusia untuk memilih. Kamu mau mencintai A, mau mencintai B, mencintai C, ngapain kalian ikut campur? Gitu ya. Berbeda kasusnya ketika penghinaan kepada Nabi SAW. Kalau penghinaan kepada Rasulullah SAW, ini melanggar hak orang lain. Sehingga untuk dipermasalahkan lebih mudah. Maka beberapa perusahaan yang dia melanggar hak orang lain, melanggar hak Nabi SAW, dan itu menyakiti hati kaum muslimin, ya, dia bisa mendapatkan tindakan negatif gara-gara dia mencela Rasulullah SAW. Karena itu untuk LGBT, ya, terus berkembang, diikuti oleh banyak perusahaan-perusahaan non-muslim. Sementara kaum muslim masih butuh mereka. Tapi kalau penghinaan kepada Rasulullah SAW, dia nggak bisa banyak berkembang. Tayyip. Makanya pada waktu muncul film Innocence of Muslim, ya, yang itu menghina Nabi Muhammad SAW, informasi yang saya dapatkan, pemerintah Saudi itu ngancam sama Google. Kalau di YouTube film itu nggak dihilangin, investasi ke mereka akan dicabut. Entah investasi di perusahaan Google atau di mana akan dicabut. ngefek itu, langsung di YouTube dibersihkan. Sehingga ada, bukan yang diserang pelakunya sudah, YouTube-nya yang diserang. Akhirnya oleh YouTube itu dibersihkan. Innocent of Muslim itu kan yang menghina Rasulullah SAW. Efeknya jera banget itu. Efeknya jera banget. Nah, kita sebagai orang yang berada di bawah, mau memboikot, kita sendiri malah yang kesulitan. Makanya dengan mempertimbangkan dampak baik dan buruknya, dengan menggunakan fasilitas ini kita masih bisa mendapatkan banyak dampak kebaikan. Dan kalaupun kita tinggalkan, kita beralih ke yang lain juga pilihannya sama saja. Ini juga mendukung LGBT misalnya. Sementara ketika kita boikot, belum tentu dampak buruknya terkena pada sasaran. Perusahaan itu tetap dalam posisi established meskipun kita memboikotnya. Maka di posisi ini, jika tidak bisa dihindari mafsada, maka minimal kita mengambil maslahat. Dan sebenarnya mafsada itu adalah kerusakan sebelah. Artinya itu bukan tanggung jawab kita, dia mau milih LGBT dan tidak, kita tidak punya dan tidak bertanggung jawab terhadap orang itu. Meskipun kita memakai produknya. Karena jika kita tidak boleh menggunakan produk milik orang yang berbuat maksiat, maka kita tidak boleh bertransaksi dengan non-muslim yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kufur kepada Allah, kemudian berbuat syirik, ya, menganggap Allah punya anak, dosanya lebih besar dibandingkan sebatas LGBT. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Yang berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Ada zikir-zikir yang di-share melalui medsos yang jika dibaca setiap hari dapat mendatangkan atau memudahkan rezeki. Apakah zikir-zikir ini boleh diamalkan? Mungkin bisa saya sambungkan dengan sholat duha ya Ustaz ya. Katanya kan itu termasuk melancarkan rezeki begitu. Bagaimana dalam keadaan seperti ini? Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada zikir yang di-share melalui grup atau melalui WA broadcast, lalu kita membaca zikir itu, kemudian disitu menyebutkan keutamaannya memperlancar rizki dan seterusnya. Kadang saya memandang ya, banyak sekali orang itu ketika mempengaruhi orang lain untuk beramal, dikaitkan dengan masalah rizki. Ini memperlancar rizki, memperlancar jodoh, memperlancar umumnya urusan dunia. Biar kebutuhan kamu di dunia, hajat kamu di dunia, semuanya terpenuhi. Rata-rata penekanannya di situ. Jarang kita jumpai orang misalnya menyebarkan tentang fadilah zikir tertentu yang tidak ada panduannya dari Nabi SAW, kemudian dikasih keterangan, ini bisa menghapus dosa. Atau membuat kamu semakin bertakwa. Rasanya kok fadilah kayak gini nggak begitu menarik. Menghapus dosa, menjadikan kamu semakin bertakwa. Rasanya fadilah seperti ini kurang menarik. Nah, maka fadilahnya diarahkan ke fadilah duniawi. Nah, itu baru ada ketertarikan dari seseorang. Saya sudah membuktikannya. Silakan di-share 10 kali, jangan dihapus. Kalau dihapus nanti hidupmu jadi susah, misalnya. Pakai ancaman-ancaman segala di bawahnya. Ini semuanya sebenarnya bentuk yang menunjukkan umat sedang banyak dimotivasi oleh orang ini dan semisalnya untuk lebih mencintai dunia. Tayyip. Nah sekarang kalau ada zikir seperti itu boleh nggak diamalkan? Pertama begini. Dalam masalah kalimat tayyibah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama Al-Quran. Ini tidak boleh diubah teksnya dan ada adab khusus ketika membacanya. Yang kedua zikir. Untuk zikir jenis yang kedua ini, ada yang sifatnya muqayyad dengan amal tertentu, terikat dengan amal tertentu, dan ada yang sifatnya mutlak, tidak terikat dengan amal tertentu. Kalau boleh kita buat pembagian. Kalimat thayyibah. Hierarki kalimat thayyibah. Ada berapa tadi? Tiga. Satu, Al-Quran. Untuk yang satu ini, yaitu Al-Quran, harus persis. Susunannya tidak boleh dibalik. Harus tepat sebagaimana teks yang ada. Dan di situ ada adab-adab yang harus terpenuhi ketika membacanya. Sebab Al-Quran adalah kalamullah. Yang kedua, urutan yang kedua, zikir. Nah, ini ada dua ya. Ada yang terikat dengan amal tertentu. Terikat dengan amal tertentu. Contohnya apa, Pak? Misalnya doa setelah wudu, doa setelah doa ketika masuk toilet, doa keluar toilet. Maka ini harus dibaca sesuai teks yang disebutkan dalam dalil. Ya. Ikuti teks dari dalil. Bismika Allahumma amutu ahya. Ahya wa amut. Amutu wa ahya. Yang benar yang mana? Ahya wa amut atau amutu wa ahya? Andaikan ya, andaikan. Yang benar teks hadisnya adalah Bismika Allahumma amutu ahya. Mati dulu baru hidup. Maka ikuti teks dari dalil. Kalau bunyinya kayak gitu ya baca seperti itu. Ya, meskipun dalam kalimat doa sebelum tidur ada dua riwayat, ada yang menyebutkan ahya wa amut dan ada yang menyebutkan amutu ahya. Sehingga longgar, mau yang mana yang didahulukan silahkan. Misalnya doa ketika masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Boleh enggak diganti, Pak? Allahumma inni a'udzubika minasyaiton. Ya. Pak, salah kalimat, seharusnya minal khubuthi wal khaba'is. Ya, kan enggak apa-apa toh, yang penting kita minta perlindungan kepada setan. Ya, karena ini terkait dengan kegiatan tertentu, maka ikuti sebagaimana teks yang ada. Yang kedua, tidak terikat dengan kegiatan tertentu. Contohnya apa? Zikir-zikir mutlak. Misalnya, Subhanal Rahman, Subhanal Malik, Subhanal Quddus, Subhanal Aziz, Alhamdulillirrahman, Alhamdulillquddus. Kemudian Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahmanul A'zam. Untuk yang seperti ini lebih longgar. Lebih longgar. Namun sebisa mungkin dengan menggunakan bahasa Arab. Artinya lebih longgar, orang bisa membuat redaksi yang baru, redaksi sendiri. Sehingga dibaca untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Dibaca dengan dia membuat redaksi sendiri boleh. Ya? Ini untuk posisi zikir ya. Yang penting pakai bahasa Arab. Pak, kalau enggak bahasa Arab gimana? Ya sah-sah saja, boleh ya. Misalnya Maha Suci Allah, Maha Besar Allah, itu termasuk memuji Allah. Dan itu masuk di poin yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, doa. Yang ketiga itu doa. Ini yang paling longgar. Yang paling longgar. Dan kata kunci dari doa adalah yang penting tidak mengandung isi yang buruk. Yang penting isinya tidak mengandung keburukan. Yang penting itu tok. Sudah? Ketika tidak ada kandungan dari isinya yang berisi keburukan, tidak ada kandungan isi dosa maupun memutus silaturahmi, maka doa itu boleh dibaca. Apapun bahasanya. Dan doa itu bebas bahasa. Mau pakai bahasa apapun silahkan. Baik. Nah, Anda di pertanyaan yang tadi Anda sampaikan, itu kira-kira masuk yang mana? Kemudian sekarang kaitannya dengan sholat duha. sholat duha untuk kelancaran rizki, untuk rizki yang lancar. Sholat duha untuk kelancaran rizki itu boleh atau tidak? Ada sebuah hadis yang menyebutkan, bunyi hadisnya seperti ini. Awalan nahar. Dalam hadis dari Uqbah bin Amir, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Inna Allah yakul, Allah berfirman, Ya Ibna Adam, ikfini awalan nahari arba'a raka'atin, akfika bihinna akhira yaumika. Wahai manusia, cukupi untukku awalan nahar, di awal siang berarti pagi hari, dengan mengerjakan 4 rakaat. 4 rakaat berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Akfika bihinna akhira yaumika. Maka di akhir harimu akan aku cukupi kamu. Lakukan ibadah kepadaku dengan melaksanakan sholat 4 rakaat di waktu pagi. Maka untuk siang harinya, di akhir siang, di akhir hari, aku akan cukupi kebutuhanmu. Nah, kalimat akfika bihinna akhira yaumik, aku akan cukupi. Dicukupi di sini mencakup semua kebutuhan manusia. Tidak hanya urusan harta. Kebutuhan hidayah, kebutuhan ilmu, kebutuhan apa lagi? Kebutuhan untuk bisa bertahan hidup normal. Dan aneka kebutuhan yang lainnya, termasuk salah satunya adalah kebutuhan masalah harta. Ya, meskipun dalam pikiran orang yang selalu dikait-kaitkan dengan masalah dunia, ini ya hubungannya dengan masalah kebutuhan harta. Akfika bihinna akhira yaumika, dihubungkan dengan masalah harta. Padahal itu sifatnya lebih umum daripada sebatas harta. Dan hadis ini hadis yang sahih. Namun para ulama mengatakan yang dimaksud 4 rakaat di awal siang ini, mereka beda pendapat. Dan ada yang mengatakan 4 rakaat di sini adalah qobliyah subuh dan sholat subuh. 2 rakaat, 2 rakaat. Ada yang mengatakan sholat duha 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Anggaplah misalnya pendapat yang benar adalah sholat duha. Maka orang yang melaksanakan sholat duha dengan harapan nanti dicukupi oleh Allah kebutuhannya di akhir hari, silahkan. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Dan dicukupi di sini lebih umum dari sebatas masalah urusan harta. Sehingga bisa dicukupi hidayahnya, petunjuknya, ilmunya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.